Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin jamaah salat subuh, ayuhas sa'imun was sa'imat, pada pagi kali hari ini di hari ketujuh dari Ramadan tahun ini, insyaallah taala kita akan membahas sebuah tema yang terkait dengan para kepala rumah tangga, para suami ataupun para wali. Sebuah pembahasan yang layaknya untuk diketahui, yaitu memberi nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Para suami adalah pemimpin bagi kaum wanita, dikarenakan Allah telah membelikan, telah melebihkan sebagian dari mereka, para suami, para lelaki tersebut, dari sebagian lainnya, yaitu dari kalangan para wanita. Dan dikarenakan mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa di antara faedah dari ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita derajat yang dimiliki oleh para suami daripada para istri, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan karena kewajiban yang ada di pundak mereka dengan memberi nafkah kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka para istri memiliki hak yang wajib kalian penuhi, yaitu nafkah, pakaian yang harus kalian penuhi untuk mereka bil ma'ruf, dengan baik. Dan juga beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan memberi kalian dengan anugerah kebaikan-kebaikan baik berupa rezeki atau yang lainnya, maka hendaklah mulai membagi rezeki tersebut dari keluarga kalian, dari keluarga yaitu istri dan anak-anak. Dalam suatu riwayat dengan redaksi wabda biman ta'ul, mulailah untuk memberi dari kalangan orang-orang yang wajib engkau nafkahi. Maka ayu as-sa'imun was-sa'imat, sebagaimana kata para ulama bahwasanya memberi nafkah untuk anak dan istri adalah sebuah keharusan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kepala rumah tangga, oleh suami atau para wali. Ya. Namun tentunya kewajiban ini sesuai dengan batas kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan dalam surah Al-Talaq, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah firman, wa 'alal mauludilah, dan bagi para bapak, para suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya berupa pakaian dan selainnya yang ditunaikan dengan ma'ruf. Dan juga dalam firman-Nya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, dan hendaknya orang-orang yang memiliki kelapangan itu senantiasa menginfakkan, memberikan nafkahnya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, dan bagi yang tidak memiliki kelapangan tetap diperintahkan oleh Allah untuk memberikan nafkah, akan tetapi sebatas dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah membebankan sebuah jiwa kecuali sebatas dengan kemampuannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga ini semua menjelaskan kepada kita, khususnya para suami kepala rumah tangga, salah satu amanah yang ada di pundak kita. Di antara amanah yang terbesarnya adalah memberikan nafkah kepada keluarga kita. Dan terdapat sejumlah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau memotivasi umatnya, khususnya para suami dan kepala rumah tangga, untuk senantiasa memperhatikan amanah ini dengan baik. Beliau menyebutkan berbagai keutamaannya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik." Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang engkau nafkahkan, yang engkau keluarkan untuk berperang di jalan Allah. Satu. Harta yang engkau keluarkan, engkau berikan untuk para budakmu. Dua. Harta yang engkau keluarkan, engkau sedekahkan untuk orang-orang fakir miskin. Tiga. Dan harta yang engkau keluarkan untuk keluargamu. Empat jenis harta yang dikeluarkan di jalan Allah untuk jihad, luar biasa. Harta yang dikeluarkan untuk para budak, harta yang dikeluarkan untuk fakir miskin, harta yang dikeluarkan untuk keluarga. Dari empat jenis ini kata Nabi SAW, a'zamuha ajran, yang terbesarnya dari empat jenis harta yang dikeluarkan ini, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang engkau keluarkan untuk keluargamu. Subhanallah. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, dari Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabi fi sabilillah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam hadis ini jelas Nabi menyebutkan urutan afdaliyah, mana harta yang kita keluarkan itu yang paling afdolnya. Urutan. Kalau tadi Nabi bandingkan, kalau ini Nabi sebutkan secara berurut sesuai dengan keutamaannya. Mulai yang paling utama. Kata beliau, afdalu dinar. Harta yang paling afdol, yang paling mulia adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk menafkahi iyalahu, untuk menafkahi keluarganya. Ini yang paling afdal, urutan yang termulia. Kemudian kata beliau, yang kedua, harta yang dia keluarkan untuk membiayai kendaraan yang digunakan di jihad fi sabilillah. Urutan yang ketiga adalah harta yang dikeluarkan, diinfakkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi umatnya dalam banyak hadis yang lainnya untuk memperhatikan amanah ini dengan baik. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan harta-harta tersebut yang dikeluarkan oleh para suami, kepala rumah tangga untuk keluarganya, dengan sedekah. Dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahli nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami mengeluarkan, menginfakkan hartanya, dia nafkahkan untuk keluarganya, yang dengan hal tersebut yahtasibuha, dia harapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, artinya ikhlas, fahiyalahu shadaqah, maka hal tersebut teranggap sebagai sedekah untuknya. Ayo sha'imun wa sha'imat, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bagi kita bahwa memberi nafkah untuk keluarga juga disebut dengan sedekah. Namun sedekah yang wajib. Sebab ada sedekah itu yang sifatnya sunnah, mustahab, dan ada juga sifatnya yang wajib, sebuah keharusan. Memberi nafkah untuk keluarga merupakan satu dari sekian amalan sedekah, sedekah yang bersifat wajib, teranggap sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kaitannya dengan bulan Ramadan merupakan momen untuk meningkatkan segala kebaikan. Bulan yang merupakan saat-saat untuk kita semua senantiasa meningkatkan segala amal kebaikan, meningkatkan penghambaan diri kita kepada Rabbul Izzah, meningkatkan kedekatan diri kita kepada Ar-Rahman, meningkatkan diri kita dalam segala amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk memberi nafkah bersedekah. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril. Kata beliau, nabi itu tauladan kita, pemimpin para makhluk seluruhnya, sayyidul anbiya wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ajwad, paling ringan tangannya untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk memberi. Manusia yang terbaik, paling ringan tangannya terhadap kebaikan. Wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan. Dan kedermawanan beliau ternyata lebih besar lagi tatkala di bulan Ramadan. Bahkan di akhir hadis kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Nabi kita adalah orang yang paling dermawan, paling ringan tangannya terhadap kebaikan, paling ringan tangannya untuk bersedekah, berinfak, memberi dan membantu dalam segala kebaikan. Yang semangat beliau terhadap kebaikan ini, kata Ibnu Abbas, bahkan lebih cepat dari hembusan angin. Subhanallah. Dan disebutkan dalam hadis ini bahwa kedermawanan beliau lebih tatkala di bulan Ramadan tiba. Maka ayuh sha'imun wa sha'imat, hadis-hadis yang telah kita bacakan ini semua menjelaskan kepada kita akan keutamaan untuk berinfak, khususnya dalam pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan infak atau nafkah untuk keluarga. Ya, harta yang dikeluarkan untuk keluarga itu merupakan harta yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang mengalahkan harta yang dikeluarkan di jalan Allah, kemuliaan yang mengalahkan harta yang dikeluarkan untuk budak, untuk fakir miskin. Kenapa? Karena harta yang dikeluarkan untuk keluarga kita merupakan harta yang wajib diperintahkan oleh Allah bagi para suami dan pemimpin rumah tangga untuk menunaikannya. Bahkan fardu ain hukumnya. Adapun nafkah kepada selainnya itu kadang bersifat fardu kifayah atau bahkan hanya mustahab, sehingga tidak bisa mengalahkan hukum fardu ain. Ya, memberi nafkah kepada keluarga kita, kepada anak dan istri, ya, yaitu orang-orang yang berada di naungan tanggung jawab kita, ya, baik istri, anak, atau mungkin ada di sana karib kerabat, ya, atau selain mereka, ya, selagi kita bertanggung jawab untuk memenuhinya, memenuhi kebutuhannya, baik dari makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, yang bisa memenuhi kebutuhannya, maka wajib bagi kita untuk memberikan nafkah kepada mereka. Ya. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di dalam syarah Riyadhus Shalihin bahwa kewajiban ini dengan beberapa catatan. Yang pertama kata beliau, ya, bahwa memang kalau seandainya orang yang terkena kewajiban memberi nafkah ini, ya, apakah pemimpin rumah tangga, suami atau wali, mereka memang memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah. Apabila mereka lemah dan tidak memiliki kemampuan, maka gugur kewajibannya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi." Hendaklah mengeluarkan nafkahnya bagi orang-orang yang memiliki kelapangan, memiliki kemampuan. Catatan yang kedua, memang orang-orang yang berada di bawah naungan itu adalah orang-orang yang juga tidak mampu mencari nafkahnya sendiri. Apabila mereka mampu dan memiliki kelapangan untuk mencari nafkah untuk diri mereka sendiri, maka kewajiban juga gugur. Dan catatan yang ketiga kata beliau rahimahullah taala, ya, bahwa orang yang terkena kewajiban untuk memberikan nafkah itu adalah orang yang memang sebagai ahlul waris, yaitu orang yang memang di dalam hukum Islam dia memberikan warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan darinya. itu yang pertama kali terkena kewajiban untuk memberikan nafkah, ya, bagi dirinya. Sehingga kalau seandainya kata ada pihak di sana yang bukanlah, ya, berkewajiban dalam aturan Islam mendapatkan bagian warisan darinya, maka dia tidak mendapatkan, dia tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tersebut. Ya, walaupun ada hubungan kekerabatan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sebagai tambahan untuk kita semua dalam hal ini. Maka di sini pelajaran bagi kita bahwa memberikan nafkah kepada orang-orang yang di luar dari hal ini semua itu kadang sifatnya hanya sekedar tatawu', bersifat sunnah, bukanlah kewajiban. Ya. Namun tentunya memberikan nafkah kepada selain mereka, walaupun bersifat mustahab, bersifat tatawu', itu semua mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayuh shaimun wa shaimat. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa khususnya bagi kita kepala rumah tangga dan suami, salah satu kewajiban di pundak kita semua adalah memperhatikan nafkah keluarga kita, memperhatikan pakaian mereka, memperhatikan makanan mereka, memperhatikan tempat tinggal mereka, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, mengingatkan dengan keras untuk kita semua agar senantiasa memperhatikan hal ini. Dalam hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman ay dhayya man yafut." Dalam riwayat Imam Abu Daud rahimahullahu taala beliau bersabda, cukuplah bagi seseorang itu sudah dikatakan dia telah menanggung dosa besar dengan dia menelantarkan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya dengan satu perbuatan saja, dengan dia menelantarkan, tidak memperhatikan, tidak ada dalam benaknya memperhatikan bagaimana pakaian anak istrinya, makanan dan minuman mereka, tempat tinggal mereka. Dengan perbuatan ini sudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Khususnya para suami dan kepala rumah tangga, hendaknya senantiasa memperhatikan hal ini dengan baik. Kejar keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan nafkah terhadap keluarga kita. Ikhlaskan niat-niat tersebut untuk mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan. Yang dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, fa'arullaha tanafusakum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunjukkanlah kepada Allah, tunjukkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala berpacunya kalian dalam kebaikan di bulan Ramadan, bersungguh-sungguhnya kalian dalam kebaikan, upaya kalian dalam meningkatkan segala kebaikan. Maka juga demikian kiranya dalam hal memberi nafkah, semangat hendaknya ditingkatkan, upaya hendaknya ditingkatkan. Ya. Apalagi di bulan Ramadan yang kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, seluruh amal baik itu dilipat gandakan amalannya. Maka nal makanu waz zamanu fadilan fal hasanatu fihi tudha'af. Setiap tempat dan waktu yang memiliki kemuliaan dalam agama ini, maka seluruh amal baik di dalamnya berlipat ganda amalannya, berlipat ganda ganjarannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup majlis kita pada pagi hari ini, ketahuilah bahwa memberi nafkah kepada keluarga adalah termasuk salah satu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Upaya yang ditempuh, yang dilakukan oleh seorang suami, seorang kepala rumah tangga, itu teranggap jihad. Teranggap jihad. Maka tatkala kita mengetahui ini adalah sebuah jihad, tidaklah sebuah amalan itu dikatakan sebagai jihad kecuali yang diinginkan dengannya adalah kesungguh-sungguhan. Karena itu dikatakan jihad. Yang mengorbankan harta, mengorbankan pikirannya, tenaganya, dicurahkan semuanya, itu namanya jihad. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita kepada kita semua, tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang dari daerah perbukitan. Ya. Kami memperhatikan pemuda tersebut. Lalu kami berkata, ya, para sahabat ini, kata Abu Hurairah, karena melihat ada seorang pemuda yang gagah, yang kuat, kekar badannya, sehat lagi dia, para sahabat semua mengatakan, wah subhanallah, duhai kiranya, alangkah baiknya jika pemuda ini menjadikan masa mudanya, menjadikan semangat dan tenaganya untuk berperang di jalan Allah. Ya, kata para sahabat, bagusnya kalau pemuda ini berperang. Badannya bagus, sehat, kekar. Bagus sekali ini kalau dia berperang. Para sahabat semuanya ribut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata kala itu berada di tengah mereka berkata, karena beliau mendengar suara-suara para sahabat tersebut, maka beliau bersabda alaihi salatu wasallam, "Wa ma sabilullah illa man qatal." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah memangnya jihad itu menurut kalian illa man kutil, kecuali hanya dengan orang yang dibunuh saya di jalan Allah, kecuali dengan hanya orang yang berperang saya di jalan Allah? Ya. Rasulullah SAW ternyata menegur para sahabat, ya, menjelaskan kepada para sahabat, ternyata tidak hanya itu makna jihad. Kata beliau SAW, man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah, wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah, wa man sa'a mukatsiran fa fi sabili syaitan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun selanjutnya menjelaskan kepada kita, man sa'a ala walidayhi, barang siapa yang bekerja, berupaya mencari nafkah, menghidupi kedua orang tuanya, maka dia teranggap berjihad di jalan Allah. Wa man sa'a ala iyalihi, dan barang siapa yang bekerja, berusaha mencari nafkah untuk keluarganya, fa fi sabilillah, maka dia pun teranggap berjihad di jalan Allah. Maka ini upaya dan usaha untuk mencari nafkah orang-orang yang wajib kita beri nafkah, teranggap jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Wa man sa'a mukatsiran," dan barang siapa yang dia berusaha mencari harta hanya untuk mukatsiran, menumpuk harta benda saja, berfoya-foya, maka dia teranggap berada di jalan syaitan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini pelajaran untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi kami yang pertama dan untuk seluruh hadirin semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa bisa memberikan manfaat, memberikan hak orang-orang yang wajib kita tunaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatkan kita, fa'tikul ladzi haqqin haqqahu, tunaikanlah setiap orang-orang yang memiliki haknya itu haknya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua untuk selalu mengamalkan, berbicara, melihat dan menanamkan niat kepada segala hal yang mendatangkan kecintaannya, kepada segala hal yang mendatangkan keridhaannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita, Ramadan kita adalah sebuah perkara yang mendatangkan ampunan darinya, manfaat darinya, baik dunia lebih-lebih kelak di negeri akhirat. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.